بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu majelis dari majalisul ilmi yang ada. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi sebab kita menjadi orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabiuna sallallahu alaihi wasallam beliau telah menegaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka akan Allah fahamkan orang tersebut terhadap agama ini. Di orang yang Allah kehendaki kebaikan, dia akan paham, mengerti terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana yang tersebar bahwasannya kajian kita pada sore hari ini, tiap Sabtu pekan kedua, insyaallah kita akan membahas salah satu kitab yang telah disusun oleh para ulama kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab yang tidak asing bagi kita, yang berjudul Kitab Tauhid, قرية شيخ محمد النجدي رحمه الله تعالى. Yang kita akan mengambil syarah atau penjelasannya dari kitab Al-Mulakhat fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, salah satu anggota Majelis Dewan Fatwa Negara Kerajaan Saudi Arabia. Baik, kitab ini membahas tentang At-Tauhid. Dan sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya At-Tauhid dengan istinbat para ulama alaihim rahmatullah terbagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma dan sifat. Tauhid rububiyah, yakini Allah sang pencipta, Allah sang pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Ini tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu tauhidul ibadah, menyendirikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, meyakini bahwasannya satu-satunya zat yang berhak diibadahi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sesembahan-sesembahan selain Allah, baik yang disembah itu malaikat atau nabi atau patung dan seterusnya, itu adalah sesembahan-sesembahan yang tidak benar, sesembahan yang batil. Kemudian yang ketiga, tauhid asma dan sifat, meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat sesuai dengan kelayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tidak mengetahui bentuknya seperti apa sifat tersebut, seperti contoh salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, nah, dan yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka lebar. Sifat tangan merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sama sekali kita tidak menyamakan antara tangan makhluk dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya meyakini Allah memiliki tangan, adapun bagaimana bentuknya kita tidak mengetahuinya, karena itu perkara gaib. Yang jelas tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Jangankan tangan Allah dengan makhluk, tangan gajah dengan semut saja beda. Tangan orang dengan tangan kambing juga beda. Antar makhluk saja sudah berbeda, apalagi antara khalik dengan makhluk. Tidak sama antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Namun kita tetapkan Allah memiliki sifat ini. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, adapun makna, adapun kaifiyah, kalau maknanya mafhum, maklum, maklumun lah. Baik, kaifiyahnya, bentuknya, surahnya kita enggak tahu. Nah, ini tauhid asma dan sifat. Dalil daripada tauhid terbagi menjadi tiga, sangatlah banyak diantaranya surat Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Nah, ini sudah apa? Menunjukkan tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Ini menunjukkan tauhid asma dan sifat. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Ya. Nah, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Ya. Iyyaka Na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ini tauhid uluhiyah. Nah, surah Al-Fatihah padanya mengandung tiga tauhid. Rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Dan kitab tauhid yang kita bahas nanti ini, karya Syekh Muhammad Al-Najdi ini adalah khusus pembahasan jenis tauhid yang kedua. Tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah. Ya. Nah, tauhid ibadah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Ini yang akan dibahas dalam kitab ini. Nah, baik, karena singkatnya waktu kita dan kita hanya bertemu sebulan sekali, ya, maka insyaallah kita akan langsung masuk pada dalam kitab. قال المؤلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم termasuk kebiasaan para ulama ketika memulai kitab mereka adalah dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini na'am ibtida'an li kitabillah bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merangka mengikuti kitabullah. Setiap surat dalam Al-Qur'an diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Al-Baraah, At-Taubah. Naam. Kemudian dalam rangka mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang apabila beliau menulis surat ke raja-raja ketika itu dalam rangka mendakwahkan agama ini, beliau naam dalam suratnya pertama kali yang beliau tulis adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula nabi-nabi terdahulu. Ya. Nah, baik. Dan juga dalam rangka untuk naam mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menulis apa yang hendak ditulis oleh penulis. Nah, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, ya, untuk menulis apa yang akan ditulis. Baik, dan berharap dengan diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, apa yang akan ditulis nanti bermanfaat, ya. Nah, dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah, pendahuluan. Itu pendahuluan dari pensyarah, ya, pensyarah. Nah, kitab ini itu Syekh Shalih Al-Fauzan. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. وبعد فهذا شرح موجز على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Ini adalah, ya, syarah yang ringkas untuk kitab التوحيد, ya, milik Syekh الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتبته على طريقة المدرسية الحديثة. Aku menulisnya dengan metode sekolahan, ya, al-hadithah. Sekolahan zaman sekarang. Nah, sesuai dengan kurikulum-kurikulum yang ada di Saudi Arabia. Ya, beliau menjelaskan apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad dengan metode penjelasan yang dilakukan atau yang dipakai oleh kurikulum-kurikulum sekolahan kerajaan Saudi Arabia. Beliau menyebutkan na'am matan, kemudian beliau menyebutkan makna dari masing-masing kalimat, kata-kata, kosakata, kemudian beliau menyebutkan makna secara umum, kemudian yang ketiga, faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat atau hadis. Baik, ini tarikah beliau, metode beliau dalam mensyarah kitab Tauhid. Ya, pertama menjelaskan makna tiap katanya, kata-kata yang ada. Kedua, menjelaskan makna secara umum. Ketiga, faedah-faedah yang bisa diambil dari mata. Liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'in, agar supaya bisa mendekati kepada pemahaman na'an para pemula, ya, lebih mudah dipahami oleh para pemula, ya, dan kita-kita ini para pemula di dalam na'an belajar agama. Wa arjullah an yanfa'bih, aku mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan manfaat terhadap na'am syar'i. Wa yakuna ithaman fi nashril ilmi wa tasdihil aqidah, dan na'am kitab ini atau syarah ini menjadi bagian dalam penyebaran ilmu dan pentasih perbaikan aqidah yang ada di na'am kalangan umat manusia. Mudah-mudahan kitab ini jadi bagian na'am dalam menyebarkan ilmu, tata sebagai usaha dalam penyebaran ilmu, dan juga membenarkan aqidah yang ada di tengah-tengah umat. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Baik, Qala bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kemudian pembahasan yang kedua, nubzatun mujizatun an hayatil mu'allif. Sekilas yang na'am ringkas, ya, tentang kehidupan penulis, tentang kehidupan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi Al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nasabuhu nasabnya huwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali min Ali Musyrik min kabilati Bani Tamim Al-Mashhurah. Na'am, beliau dari keluarga Musyrik, ya, dari kabilah Bani Tamim yang terkenal. Wa imamul da'wah as-salafiyah di Najd, beliau imam da'wah di na'am Najd, imam da'wah salafiyah di Najd, wa ghairiha, dan di daerah yang lain. Kemudian nash'atuhu wa ilmuhu, perkembangan beliau dan ilmu beliau. Baik, wulida fi baldatil al-Uyayna qurba madinatul Riyad, beliau dilahirkan di negeri Al-Uyayna, ya, dekat dengan kota Riyad. Sana alaf wa mi'a wa kutata'as, beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Wa hafidh al-Qur'an al-Karim wa huwa shaghir, dan beliau menghafal Al-Qur'an al-Karim dalam keadaan beliau masih kecil, ya. Demikian para ulama kita, ya, mereka hafiz Qur'an dalam keadaan masih kecil. Nah, maka mestinya kita yang ingin mencontoh para ulama, para pendahulu kita, ya, para na'am teladan-teladan kita, ya, para ulama kita, hendaknya kita berusaha juga, ya, nah, untuk menyerupai mereka, ya, nah, berusaha untuk menghafal Al-Quran, ya, nah, semampu kita, ya, pelan-pelan satu ayat dua ayat, ya, nah, insyaallah dengan kita terus na'am berusaha, berupaya, dibarengi dengan doa, ya, pada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan, ya, di umur yang sudah tua nanti kita hafiz Quran, ya, nah, atau kalau sama sekali kita nggak bisa, nah, ya, mudah-mudahan ada harapan dari anak-anak kita, ya, anak-anak kita arahkan untuk menghafal Quran. Nah, ya, kita masukkan anak kita di pondok-pondok pesantren, ya. Nah, diserahkan anak-anak kita, pendidikan mereka kepada orang-orang yang ahli dalam terbiah, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, hafidhul Quran. Nah, dan betapa bahagianya orang tua ketika anaknya habis doa. Nah, dan sangat disayangkan pada zaman sekarang, nah, kaum muslimin jauh ya, dari kebiasaan menghafal Al-Quran. Nah, jauh dari kebiasaan menghafal Al-Quran. Nah, baik. Kadang mereka ingin menghafal Al-Quran karena ada tujuan dan maksud duniawiyah, ya. Mau tampil, mau ini, mau dilombakan dan seterusnya, ya. Baru menghafal Al-Quran. Nah, baik. Maka biasakan, ya, dalam keluarga kita untuk menghafal Al-Quran. Nah, anak-anak kita, istri-istri kita juga, ya. Nah, kita berikan semangat, ya. Ambil masa, ya, mengulang-ulang ayat-ayat Allah. Nah, baik, kita pun sambil kerja, mengulang-ulang ayat-ayat Allah. Nah, baik, anak-anak kita, ya, agar mereka, nah, menjadi anak-anak yang hafid dan hafidatul Quran. Nah, baik, nah, sangat disayangkan sekali kebanyakan anak-anak kaum muslimin sekarang, ya, yang mereka hafal masih kecil. Nah, hafal tapi bukan hafal Quran. Hafal 1000 lagu, ya. Nah, hafal apa ini, ya. Dari 1000 peribahasa, ya. Dan lain sebagainya. Nah, bukan hafal Al-Quran. Maka sangat disayangkan ketika anak-anak kaum muslimin zaman sekarang jauh dari kebiasaan menghafal Al-Quran. Nah, baik. Kalau anaknya bandel, ya, anaknya nakal, baru, ya, Pak Ustadz, ini anak saya mau masuk pondok pesantren. Anak yang pinter, anak yang cerdas, ya. Nah, Masya Allah, dikuliahkan diri sampai jadi orang, ya. Baik. Sangat disayangkan. Mestinya kalau dia cerdas, pinter, ya, gunakan, manfaatkan untuk menghafal Quran, ya. Untuk mengkaji atau mempelajari bahasa Arab, kemudian mengkaji kitab-kitab para ulama, ya. Nah, kalau memiliki kecerdasan dan kepandaian. Baik. Beliau, Syekh Muhammad Al-Najdi hafizahullah ta'ala, hafal Quran dalam keadaan masih kecil. Ya. Baik. Dan demikian para ulama kita, Imam Syafi'i, ya, boleh hafal Quran dalam keadaan sudah berumur berapa? Baru berumur 7 tahun. Ya. Menjelang 10 tahun boleh hafal kitab Muwatta Imam Malik, ya, kitab hadis. Nah, dan demikian. Baik, para ulama yang lain, Syekh bin Baz, ya, para ulama yang lain, mereka hafal Quran dalam keadaan mereka masih kecil. Wa tatalmaza ala walidihi Qadi Uyayna fi waqti, dan beliau, ya, baik, berguru kepada orang tuanya, ya, menjadi murid orang tuanya, ayahnya, yang ayahnya ketika itu adalah Qadi di Uyayna pada masanya. Di ayahnya Syekh Muhammad Al-Najdi ini qadhi. Nah, beliau belajar kepada ayahnya. Ayah yang soleh, Masya Allah, alim, berilmu. Anaknya juga soleh, semangat belajar. Nah, baik, subhanallah. Kemudian wa'ala ghairihi min masyahir ulama'in Najd. Dan beliau juga belajar kepada para ulama yang lain. Dari ulama-ulama yang terkenal di Najd. Di negeri Najd ketika itu banyak ulama. Wal Madinah, dan ulama-ulama di Madinah. Wal Ahsa, dan ulama-ulama yang ada di Ahsa. Wal Basrah, dan ulama-ulama yang ada di Basrah. Ya, subhanallah. Beliau ke Najd, Madinah, Ahsa, Basrah. Nah, rehlah. Nah, mengadakan perjalanan, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan demikian para ulama kita, ya. Mereka melakukan rehlah. Rehlah, harus meninggalkan kampung halamannya, duduk bersimpuh di depan para ulama, kaji ilmu, nah, kaji kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adraka ilman ghaziran ahallahu lil qiyam bi da'watihi mubarak, sehingga beliau mendapatkan ilmu yang banyak, ya, yang menjadikan beliau pantas untuk, ya, tampil menegakkan dakwah yang diberkahi, dakwahkan agama yang diberkahi. Baik, fi waqtin intasharat fihi bid'ah wal khurafat. Beliau mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah salafiyah di tengah-tengah na'am atau pada waktu tersebarnya atau menyebarnya kebid'ahan dan khurafat. Jadi di tempat beliau ketika itu sedang menyebar na'am kebid'ahan-kebid'ahan dan khurafat. Beliau berdakwah di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah tersebarnya kebid'ahan-kebid'ahan dan khurafat. Wa tabarruk bil qubur wal ahjar wal ahjar. Beliau berdakwah di tengah-tengah masa yang mereka manusia bertabarruk ngambil berkah na'am dengan tanah kuburan, ngambil berkah dengan kuburan dan pohon-pohon dan batu-batu ya. Di kuburan dirusak-rusak berkahnya. Baik, pohon ini pohon keramat dirusak-rusak berkah ya. Nah, seperti sesajen nah, atau batu ya. Nah, dianggapnya berkah, ngambil berkah di situ dan demikian seterusnya. Dan tidak ada satupun dari sahabat Nabi alaihissalatu wassalam atau tabi'ut tabi'in yang mereka mengusap-usap enam kuburan dalam rangka mengambil berkah. Tidak ada. Nah, baik. Umma rahimahullahu ta'ala bidda'wati ila tashihil aqidati wa ikhlasil ibadati lillahi wahda. Maka beliau tampil. Nah, menegakkan dakwah, menyeru manusia untuk na'am perbaiki akidah mereka dan agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Beliau mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah yang benar ya. Nah, menyeru manusia untuk berakidah dengan akidah yang benar, menyeru manusia agar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan kesembahan selain Allah, ya, kuburan, kubah-kubah, nah, dan seterusnya. Wa allafa iddat kutubin min ashhariha hadzal kitab. Dan beliau menulis beberapa kitab yang paling masyhurnya, paling terkenalnya adalah kitab ini, Kitabut Tauhid. Nah, yang akan kita bahas nanti, kitab ini di antara karya beliau yang paling terkenal. Faqad lakiya qabulan aziman ladal ulama wal muta'allimin. Dan na'am kitab ini telah disambut dengan sambutan yang agung ya, oleh para ulama dan para na'am pelajar, para penuntut ilmu. Kitab ini mendapatkan sambutan yang besar ya, na'am oleh para ulama dan para pelajar, para santri. Wa tanbihi dirasatan wa syarhan. Dan mereka apa? Naam. Baik. Dirasah. Naam, pelajari kitab-kitab, mempelajari kitab tauhid ini ya. Naam, dan mengajarkannya kepada manusia ya. Dan mensyarahnya, menjelaskannya. Naam. Kita perhatikan kitab ini. Betul-betul kitab ini diperhatikan. Dirasatan wa syarhan. Sehingga banyak syarah-syarah, kitab syarah para ulama tentang kitab ini. Nah, dan hampir di setiap ma'had Ahlus Sunnah dipelajari kitab ini. Nah, bahwa kitabun badi'ul wabu azimul fa'idah. Kitab ini adalah kitab yang metodenya indah, bagus, nah, dan fa'idahnya besar. Karena beliau di sini metodenya menyebutkan judul, kemudian dalil yang mendukung judul di atas. Dan dalil tersebut beliau mulai dengan ayat, kemudian hadis Nabi, kemudian setelah itu na'am ucapan para ulama ya, kalau beliau menyebutkannya. Nah, dan sangat sedikit ucapan beliau. Ucapan beliau dalam kitab ini sangat sedikit. Yang ada hanya judul, dalil ayat, dalil hadis, kemudian sebagian ucapan para ulama. Nah, ini metode beliau dalam kitab ini. Napa Allah bihi qalban katsiran, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab ini dan manusia yang banyak. Nah, manusia yang banyak mendapatkan manfaat melalui kitab ini sehingga mereka paham bagaimana ya cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mereka paham bagaimana akidah yang benar, ya. Nah, mereka paham bagaimana menjalani agama ini dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad baqiya syekhu ila hayatihi mu'alliman. Dan syekh ya, sepanjang hidupnya beliau menjadi pengajar. Nah, demikian para ulama kita, ya. Mereka na'am menghabiskan waktu mereka ya, untuk mengajarkan ilmu mereka kepada murid-murid. Demikian para ulama duduk di masjid-masjid mereka mengajarkan ilmu ya, na'am pada kaum muslimin. Baik. Antaranya beliau ini ya, panjang hidupnya beliau menjadi pengajar, mengajarkan agama ini kepada na'am manusia. Wada'iyan ila Allah Ta'ala. Dan sepanjang hidup beliau, beliau juga menjadi da'i ila Allah, mendakwahkan agama ini kepada Allah. Amiran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Beliau memerintahkan terhadap yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Ila an wudiya fi dir'iyah qurba madinatir riyad. Sampai beliau meninggal dunia, beliau mengajar dakwah ila Allah, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, ya. Nah, sampai beliau meninggal dunia di kota Dir'iyah, dekat Madinah, kota Riyadh, dekat kota Riyadh, Madinah Riyadh. Sana alaf wa sitta wa na'am niate, tahun 1206. Tahun 1206. Baik. Waqad takharraja 'ala yadihi 'adadun katsirun minal ulama wa almati da'wah, dan telah lahir melalui tangan beliau ya, na'am, jumlah yang banyak dari para ulama dan para a'immah da'wah, imam-imam da'wah. Melalui beliau na'am lahirlah para ulama, murid-murid beliau menjadi ulama, menjadi imam-imam da'wah pada masa. Jazallahu lahu al-ajra wa thawaba wa ja'ala al-jannata mathwah. Semoga Allah memperbanyak pahala dan balasan kepadanya dan menjadikan surga sebagai tempat tinggalnya, tempat kembalinya. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ini biografi ringkas ya, kelumit dengan biografi Syekh Muhammad An-Najdi hafizahullah rahimahullah taala. Melalui kitab ini ya, yang beliau mulai dengan perjalanan talabul ilmi kepada ayah beliau, kemudian kepada masyayikh-masyayikh atau para ulama yang ada ketika itu, ada di Basra, di Madinah ya. Nah, kemudian di Aqsa, Najd dan yang lainnya ya. Kemudian setelah itu, setelah beliau memiliki ilmu yang sangat banyak, beliau dakwahkan, beliau amalkan ilmu tersebut, beliau sebarkan kepada manusia di tengah-tengah na'am khurafat, di tengah-tengah muncul dan tersebarnya kebid'ahan pada masa beliau. Beliau mendakwahkan agama ini sampai beliau meninggal dunia. Sampai beliau meninggal dunia di hadirnya. Ini sekilas na'am biografi Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dengan mengetahui biografi para ulama kita, kita akan menjadi pelajaran bagi kita. Kita tahu bagaimana kehidupan para ulama kita yang waktu mereka dari kecil sampai mereka meninggal dunia habis untuk ilmu. Habis untuk ilmu, pelajari agama. Nah, baik. Karena mereka betul-betul paham tentang fadlul ilmi, tentang keutamaan ilmu. Mereka paham tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu, sehingga mereka kejar keutamaan ilmu. Nah, dan demikian pula kita semakin ya, kita menuntut ilmu. Nah, jangan memandang usia, ya, tua, muda, ya, kecil. Nah, hendaknya bersemangat dalam menuntut ilmu, pelajari lagi agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu tentang akidah. Ilmu tentang akidah. Nah, baik. Kemudian kita akan langsung masuk insyaallah pada enam inti kitab. Ada yang punya kitabnya? Tidak ada. Qala al-muallif al-syekh Muhammad al-Najdi rahimahullah ta'ala kitab al-tawheed. Kitab al-tawheed. قال الشيخ صالح الفوزان موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجب الله على عباده. Pembahasan kitab ini ya, adalah penjelasan tauhid yang Allah wajibkan kepada hambanya. Pembahasan tentang tauhid, tauhid yang Allah wajibkan kepada hambanya. Wa khalaqahum li ajlihi, dan Allah menciptakan mereka karena sebab tauhid. Wa bayanu ma yunafihi min asy-syirk al-akbar. Dan pembahasan kitab ini juga adalah penjelasan perkara-perkara yang menafikan tauhid. Seperti syirik besar, au yunafi kamalahul wajib, atau menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Awal mustahab, atau kesempurnaan tauhid yang mustahab. Mina syirkil asgar wal bid'ah, berupa syirikan kecil dan kebid'ahan. Dua perkara ini akan mengurangi kesempurnaan tauhid, baik kesempurnaan tauhid yang wajib atau kesempurnaan tauhid yang mustahab. Penjelasan naam kitab ini adalah tentang tauhid al-uluhiyah, ya, tauhid naam yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya, yang karena sebab inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada tauhidul ibadah. Nah, yang merupakan hikmah penciptaan jin dan manusia. Baik. Kemudian qala Syekh Muhammad al-Najmi rahimahullah ta'ala, setelah beliau membawakan judul, beliau membawakan dalil-dalilnya, ya, dan kebiasaan beliau membawakan dalil dari ayat terlebih dahulu, kemudian hadis, kemudian kadang-kadang disertai ucapan para ulama. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka taat beribadah kepada-Ku, mentauhidkan Aku, ya, menyendirikan Aku dalam peribadahan. Nah, baik. Dan ayat ini tidak asing bagi kita, ya. Nah, dan baik, ayat ini tidak asing bagi kita, bahwasannya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bukan untuk tujuan yang lainnya, ya. Melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas utama jin dan manusia, ya. Dan kita masuk dalam kategori manusia. Ya. Nah, baik. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya. dan ini tugas utama kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Baik. Maka jangan sampai ya aktivitas dunia kita ya. Nah, kegiatan kita dan seterusnya melalaikan kita dari tugas utama ini. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ketika ibadah ini ya, nah perlu dengan fasilitas misalkan ya, memakai pakaian. Nah, kemudian harus bisa menegakkan punggung ketika beribadah ya. Nah, inilah yang menyebabkan kita untuk mencari maisha, mencari penghidupan, melakukan kegiatan dan seterusnya. Tujuannya untuk ini, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ngam, ya. Mati-matian, ya. Waktu kita mayoritasnya habis, ya. Nah, untuk mencari dunia, ya. Kemudian jangan lupa akhirat, ya. Jangan lupa akhirat. Akhirat enggak boleh dilupakan. Baik. Punya habis untuk dunia, nah. Kemudian melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita mencari akhirat yang banyak. Jangan lupa dunia. Nah, jangan lupa dunia karena kita hidup di dunia ini perlu makan, perlu minum. Nah, perlu fasilitas. Nah. Baik. Maka jangan sampai kegiatan kita, aktivitas kita melalaikan dari tugas utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan aktivitas kita ini, nah, kegiatan kita sehari-hari ini untuk tujuan ini. Untuk tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas utama kita hidup di dunia ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Ibadah secara bahasa dijelaskan oleh Syekh di sini adalah at-tazallul wal khudu', menghinakan diri dan tunduk, ya. Nah, ini ibadah secara bahasa. Sedangkan secara istilah, istilah syariat, ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup, ya, kepada seluruh perkara yang Allah cintai dan yang Allah ridai, baik berupa ucapan atau perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ini ibadah. Ibadah itu apa? Nah, semua perkara yang Allah cintai, yang Allah ridai, yang berupa ucapan atau perbuatan yang nampak atau tidak nampak, ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Baik. Kemudian wal makna al ijmali lil ayat, makna ayat secara umum. Dan ini termasuk yang kita jelaskan tadi metode Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah kitab ini. Beliau tadi menjelaskan beberapa kosakata yang ada, ya. Kemudian beliau menjelaskan makna secara umum. Kemudian beliau menjelaskan faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat atau hadis. Makna ayat secara umum, anna Allah Ta'ala akhbaru annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasannya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiyya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Maka ayat ini adalah penjelasan tentang hikmah diciptakannya mereka, diciptakannya jin dan manusia. Falam yarid minhum ma turiduhu sadatu min adibiha min al-i'anati lahum birrizqi wal it'am. Ya. Dan Allah tidak menginginkan dari jin dan manusia ini apa yang diinginkan oleh para majikan dari budak-budaknya, Karena seorang majikan itu, nah, menginginkan dari budaknya itu pertolongan, nah, bantuan untuk mendapatkan rezeki, untuk mencari makanan. Nah, ini apa? Keinginan, nah, para majikan terhadap budak-budaknya. Ya, budaknya suruh cari rezeki, suruh cari makanan, suruh bantu-bantu dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan kepada jin dan manusia, ya, bantuan sama sekali. Ya, tidak mengharapkan balasan rezeki, ya, dari manusia. Nah, tidak. Bahkan Allah yang memberikan rezeki kepada manusia. Sama sekali Allah ketika menciptakan jin dan manusia, nah, tidak mengharapkan balasan sama sekali. Nah, tidak mengharapkan balasan dari jin dan manusia. Kalaupun manusia semuanya kufur, enggak ada yang taat, itu sama sekali enggak akan mengurangi kekuasaan Allah, enggak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun, secuil pun tidak. Kalau semuanya ibadah semua, dari sejak Nabi Adam sampai sekarang semuanya ibadah, itu sama sekali tidak akan menambah kekuasaan Allah, enggak akan. Sama sekali enggak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh kepada makhluknya. Nah. Baik. Adapun ibadahnya manusia makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, faedahnya kembali kepada manusia itu sendiri. Ya. Nah, bukan faedahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali. Faedahnya kepada manusia itu sendiri. Wa innama arada al-maslahata lahum, ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka itu, nah, Allah menginginkan maslahat untuk mereka, ya. Nah, Allah tidak menginginkan seperti apa yang diinginkan oleh para majikan, ya, oleh para tuan-tuan, tidak, tetapi Allah menginginkan maslahat untuk mereka sendiri. Kemudian wa munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat di atas dengan bab. Dengan pembahasan ini, apa pembahasan ini? Tauhid. Ini pembahasan tentang tauhid. Apa hubungan ayat di atas wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun dengan pembahasan tauhid? Katakan oleh Syekh di sini, annaha tadullu ala wujubi tauhid. Ayat ini menunjukkan wajibnya kita untuk bertauhid, mengesakan Allah dalam hal ibadah, menyendirikan Allah dalam hal ibadah, dan meninggalkan kesembahan-kesembahan, ibadah-ibadah kepada selain Allah. Alladzi wa ifradullahi bil ibadah, yang tauhid itu adalah menyendirikan Allah dalam hal ibadah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik, karena Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk itu, untuk beribadah kepada. Baik. Kemudian, setelah beliau menjelaskan makna secara umum, kemudian hubungan, menjelaskan hubungan ayat atau hadis, ya, dengan pembahasan tauhid, kemudian beliau menjelaskan tentang faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat di atas. Ma istafadu minal ayat, faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat di atas. Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah ala jami'i thaqalaih, wajibnya mengesakan Allah dalam hal ibadah, ya, bagi semua makhluk, ya, bagi dua makhluk, jin dan manusia. Nah, bagi dua kelompok makhluk, jin dan manusia, wajib bagi mereka untuk mengesakan Allah dalam hal ibadah. Al-jin wal-jin, ya, jin dan manusia, wajib bagi mereka untuk mengesakan Allah dalam hal ibadah. Yang kedua, bayanun hikmatu min khalqil jin wal-ins. Ayat di atas terdapat penjelasan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Al-thalitha, yang ketiga, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqu lil-ibadah. Annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqu lil-ibadah duna ghairi mimman la yastahiqqu. Bahwasannya sang pencipta itulah yang berhak untuk diibadahi, ya. Nah, bukan yang lainnya. Dari orang-orang yang tidak bisa menciptakan. Jadi, sang penciptalah. Dialah zat yang berhak diibadah. Bukan selainnya, ya, yang enggak bisa menciptakan. Nah, manusia enggak bisa menciptakan. Alam semesta ini enggak bisa. Ya. Nah, sehingga sang khaliklah yang berhak untuk diibadah. Allah sajalah yang berhak untuk diibadah, bukan yang lainnya. Tapi hada raddun ala ubadi asnam wa ghairiha. Dan dalam ayat ini terdapat bantahan bagi para penyembah patung dan yang lainnya. Penyembah kuburan, penyembah patung, penyembah pohon keramat, penyembah batu, nah, penyembah wali, penyembah malaikat, dan seterusnya. Rabi'ah yang keempat, bayanu hinallah subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Pada ayat ini terdapat penjelasan, ya, tidak butuhnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Ya, Allah enggak butuh kepada makhluknya. Nah, dan ayat ini terdapat penjelasan butuhnya makhluk kepada Allah. Allah enggak butuh kepada makhluknya, tetapi makhluk yang sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu huwa al-khaliqu, karena dialah Allah yang sang pencipta. Wa hum makhluqun, sedangkan mereka jin dan manusia adalah makhluk yang diciptakan. Al-khamisah, faedah yang kelima, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu. Dalam ayat ini terdapat apa? Isbatul hikmah. Menetapkan hikmah pada af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan hikmah pada perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perbuat, di situ ada hikmahnya. Nah, Allah melakukan perbuatan menciptakan jin dan manusia, ada hikmahnya. Apa? Agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Selesai dari penjelasan jadil yang pertama dari bab ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kita masuk pada ayat yang kedua atau dalil yang kedua. Wa qawlihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar berseru kepada umatnya, ubudullaha wa yajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Nah. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa itu rasul? Rasul di sini dijelaskan oleh Syekh, ma'uniya ilaihi bisyar'in wa umira bitadbirin. Orang yang diwahyukan dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini rasul. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, utusan. Jadi setiap umat, ya, setiap kelompok manusia, setiap masa, setiap generasi, Allah mengutus seorang rasul. Nah, baik. Yang demikian apa? Agar supaya mereka nanti enggak berhujan, enggak beralasan. Ya Allah, belum ada yang nasihati saya, misalnya. Ya, belum ada yang menyampaikan kepada saya. Nah, supaya enggak ada yang berhujan seperti ini, Allah utus seorang rasul yang memberikan penjelasan, ya, kepada umat. Setiap generasi, setiap masa, setiap kelompok umat manusia, Allah utus seorang rasul. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang para rasul tersebut menyeru kepada umatnya, ubudullaha wa ijtanibut taghut. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jauhi taghut. Apa itu taghut sehingga harus dijauhi? Baik. Nah, at-taghut, kata Syekh, mustaqun minat-tughyan. kalimat taghut ini merupakan pecahan dari kata at-tughyan. Wa huwa mujawazatul had, artinya melampaui batas. Taghut yang pecahan dari kata at-tughyan, dan tughyan artinya melampaui batas. Maka taghut itu artinya adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Wahwa taghut. Maka setiap yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridho dengan ibadah tersebut, maka itulah taghut. Yang taghut? Taghut adalah setiap yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridho. Ridho, rela diibadahi. Maka ini taghut. Kalau enggak ridho, berarti bukan taghut. Ya. Seperti siapa? Seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Enggak ridho diibadah, ya. Tapi diibadahi sama orang-orang Nasrani. Ya. Maka beliau enggak bisa dikatakan taghut, walaupun beliau diibadahi, karena beliau enggak ridho. Nah, karena beliau tidak ridho. Baik. Sehingga taghut adalah setiap yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridho. Ini taghut. Kemudian al-makna al-ijmali lil ayat. Makna secara umum dari ayat di atas. Anna Allah subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulah. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah mengutus pada setiap kelompok dan setiap masa, ya, dari manusia, Allah mengutus orang rasul. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, yang mereka menyuruh manusia agar beribadah kepada Allah saja. Wa tarki ibadati ma siwa, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Alam yazal yursilur rusula ila nasi bidzalik, dan senantiasa atau terus menerus Allah mengutus para rasulnya kepada manusia dengan misi ini, dengan tugas ini, untuk menyampaikan tauhid, menyuruh kepada manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Ini misi semua para rasul. Allah terus menerus mengutus para rasulnya kepada manusia mundu hadatsa syirku fi bani Adam fi ahdi Nuh ila an khatamahum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus para rasulnya kepada manusia itu sejak munculnya kesyirikan pada Bani Adam. Sejak munculnya kesyirikan, na'am, di tengah-tengah Bani Adam, yaitu pada sejak zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah mengutus para rasulnya sejak zaman Nabi Nuh. Nah, artinya sebelum zamannya Nabi Nuh, manusia dalam keadaan, nah, alal istiqamah, berada di atas istiqamah, di atas tauhid mereka, ya, di atas tauhid. Ketika zaman Nabi Nuh muncul kesyirikan. Nah, muncul kesyirikan. Yang awal kesyirikan ini apa? Diawali dengan apa? Nah, awal munculnya kesyirikan di tengah-tengah Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh, adalah gambar makhluk bernyawa. Ya. Nah. Jadi awalnya, nah, ketika para imam-imam mereka meninggal dunia, para imam-imamnya meninggal dunia, maka ya, mereka berinisiatif, ya, bisikan oleh syaitan, agar membuat kenang-kenangan lah untuk para imam kita, buat kenang-kenangan gambar mereka, gambar ulama-ulama kita, ya, yang nanti gambar tersebut disimpan di majelis yang mereka dulunya ngajar di situ. Untuk kenang-kenangan. Belum sampai diibadahi, belum sampai di ibadah, hanya sekedar kenang-kenangan dengan menggambar makhluk bernyawa. Baik. Kemudian setelah meninggal semua manusia di generasi itu, meninggal semua orang, syaitan membisikkan kepada para cucu-cucunya, para keturunan-keturunannya. Kata syaitan, kamu tahu enggak kenapa dulu nenek moyangmu gambar ini? Ya. Mereka gambar ini supaya apa? Supaya gambar ini diibadahi. Mereka menggambar dan membuat patung ini atau gambar ini untuk diibadahi, disembah. Dalam rangka memuliakan wali, menghormati jasanya wali, disembah. Terkena syubhatnya syaitan, bisikan syaitan. Akhirnya apa? Keturunan itu pun menyembah patung-patung tersebut, naam atau gambar-gambar tersebut. Dari pada suwa yahu awalnya dari apa? Sebabnya menggambar makhluk bernyawa. Maka hukum gambar makhluk bernyawa adalah haram. Hukumnya adalah haram gambar makhluk bernyawa. Karena bisa menjadi wasilah perantara menuju kepada kesyirikan. Awalnya patung untuk kenang-kenangan lah. Namun lambat laun generasi ngetah nggak tahu generasi keberapa akhirnya mengibadahi patung-patung tersebut. Ya, nah awalnya adalah gambar makhluk bernyawa. Dari syahidnya di sini muncul awalnya kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk meluruskan akidah manusia yang sudah rusak, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Senantiasa Allah mengutus para rasulnya kepada manusia semenjak munculnya kesyirikan pada zaman Nabi Nuh. Allah terus mengutus rasulnya. Ya. Setelah Nabi Nuh, nah, kemudian Nabi setelahnya, Rasul setelahnya, dan seterusnya. Sampai an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah menutup para Nabi dan para Rasul, baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, awal Rasul ila ahli arq wa Nuh alaihi salam. Awal Rasul yang Allah utus untuk penduduk bumi adalah Nabi Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan akhir para Rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada lagi setelah beliau, seorang rasul. Tidak ada lagi setelah beliau seorang nabi. Nah, kalau ada orang, zaman sekarang ngaku nabi, ngaku rasul, persaksikanlah bahwasannya dia itu kadzdzab atau dia itu dajjal. Ya, pendusta kelas kakap. Pendusta kelas kakap. Baik. Kemudian munasabatul ayatil bab. Hubungan ayat di atas ayat walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut dengan pembahasan tauhid. Apa hubungannya? Kata Syekh, "Anna da'wata ila tauhid wan nahyi 'an syirki hiya muhimmatul jami'ir rusul wa atba'ihim." Bahwasannya menyeru kepada tauhid, mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan, ini adalah misi semua para rasul dan para pengikutnya. Nah, misi penting semua para rasul dan para pengikutnya adalah tauhid, mendakwahkan tauhid kepada manusia dan melarang mereka dari melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari istafadu minal ayat, faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat di atas. Al-ula yang pertama, annal hikmata min irsalir rasul hiya da'watu ila tauhid wa nahyu an syirk. Bahwasanya hikmah diutusnya para rasul adalah mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Asalnya yang kedua, anna dinal anbiya'i wahid. Agama para nabi itu satu. Agama para nabi itu satu. Apa? Wa huwa ikhlasul ibadati lillah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa tarku syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Ini agamanya para nabi dan para rasul. Agama mereka satu. Nah, baik. Mendakwahkan ibadah, ya, mendakwahkan tauhid. Naam. Yaitu ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah, dan tarku syirik, meninggalkan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agama para nabi dan para rasul satu. Ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Semua para rasul ini, nah, yang mereka sampaikan kepada umatnya. Wa in ikhtalafat ra'yuhum, walaupun syariat mereka itu berbeda-beda. Syariat mereka berbeda-beda. Nah, baik. Seperti misalkan tata cara sholatnya berbeda, tata cara sholatnya umat-umat. Nah, terdahulu dengan tata cara sholatnya kita. Nah, tata sholatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun syarat-syaratnya berbeda-beda, akan tetapi agama mereka satu, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Asalita yang ketiga, anna risalata ammat kullal umat. Sesungguhnya risalah, pengutusan para rasul itu, nah, itu mencakup semua umat, semua generasi, semua masa. Wa qamatul hujjatu ala kullil ibad, dan telah tegak hujjah kepada seluruh hamba. Ya. Tegak hujjah kepada seluruh hamba. Ya. Dengan diutusnya para rasul. Diutus para nabi dan para rasul, maka tegak hujjah kepada para hamba. Pada jin dan manusia, tegak hujjah kepada mereka. Tidak ada alasan lagi, ya Allah, belum ada yang sampai kepada saya. Dan seterusnya. Nah. Terus bagaimana kalau orang yang baik, ya, misalkan tinggal di satu tempat sama sekali nggak kenal Islam, misalkan, ya, sama sekali sampai meninggal dunia, sama sekali nggak kenal, misalkan. Baik. Mereka yang sama sekali belum tegak hujjah, ya, belum tegak hujjah kepada mereka yang sama sekali belum sampai hujjah kepada mereka, belum sampai Islam kepada mereka, maka mereka akan diuji nanti pada hari kiamat. Diuji. Allah berikan ujian. Apa ujiannya? Diuji dengan diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Ya? Dengan diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Baik, ketika dia taat dengan perintah Allah, nah, mengikuti perintah Allah, masuk ke dalam neraka, maka selamatlah dia. Tapi ketika dia ngeyel, ya Allah, belum tegak hujah kepada saya, belum datang nasihat kepada saya, kok saya harus masuk neraka, misalkan. Ngeyel dia. Nah, gak mau taat kepada Allah. Maka apa? Celaka dia. Nah, celaka dia, masuklah dia ke dalam neraka. Kenapa? Di akhirat saja, di depan Allah, dia ngeyel, ya, gak mengikuti perintah Allah, apalagi di dunia, yang dia gak lihat Allah. Nah, ya, kan ada ujian, ya, bagi mereka-mereka yang belum tegak hujjah. Namun secara umum, setiap umat telah diutus para rasul, sehingga hujjah ya nam telah tegak ya pada nam seluruh umat. Hujjah telah tegak pada seluruh umat, seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Arabiah yang keempat, azmu syani tauhid, agungnya perkara tauhid. Wa annahu wajibun ala jami'il umam, dan bahwasannya tauhid itu hukumnya wajib bagi setiap umat, bagi seluruh umat. Al-khamisah yang kelima, fil ayat ma la ilaha illallah min an-nafi wal isbat, dalam ayat ini terdapat makna kalimat la ilaha illallah, yaitu berupa penafian dan penetapan. Kalimat la ilaha itu penafian, meniadakan sesembahan selain Allah, penafian. Kemudian naam illallah, kecuali Allah, ini penetapan. Penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, al ilah bermakna makhluk dan makhluk bermakna ma'bud. Nah, baik. Sehingga tidak ada sesembahan yang benar. Harus ada kalimat yang benar ya. Nah, kalau tidak ada kalimat yang benar, rancu nanti. Bisa jadi maknanya tidak ada ya, Tuhan selain Allah. Bisa jadi maknanya Tuhan-Tuhan yang lain itu Allah juga. Masih rancu. Maka kita kasih na'am takyid dengan bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang benar. Yang benar, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kalimat la ilaha illallah yang benar. Nah, makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Dan ayat ini mengandung nafi dan isbat. Ya. Mengandung makna kalimat la ilaha illallah. Dari mana? Ya. Nah, anibudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, ibadahilah Allah. Ya, ini diambil dari kalimat isbat, penetapan illallah, kecuali Allah. Kemudian wajtanibut taghut, jauhilah taghut, ya, tinggalkan taghut. Ini dari baik makna atau semakna dengan kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar. Nah, baik penafian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, jauhilah para taghut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalalat ala annahu la yastaqimu at-tauhid illa bihi jami'an. Kata Syekh, maka ayat ini menunjukkan bahwasannya tidak akan benar tauhid kecuali dengan keduanya, nafyu dan isbat. Ya, menafikan sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus dua ini. Ini merupakan rukun dari rukun-rukun kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ada dua rukun, yaitu nafyu dan isbat. Nafyu dan isbat. Penafian rukun pertama, menafikan sesembahan selain Allah. Rukun yang kedua, menetapkan peribadahan hanya kepada Allah saja. Wa anna nafyal mahdh laisa bitauhid. Jadi harus keduanya, nafi dan isbat. Dan bahwasannya penafian saja ini bukan tauhid. Hanya la ilaha, ya. Hanya menafikan sesembahan selain Allah. Ini bukan tauhid. Tidak cukup, ya. Nah, harus dengan apa? Penetapan illallah, ya. Kecuali Allah Subhanahu. Wal isbat al mahdh laisa bitauhid. Demikian pula, kalau hanya penetapan saja, ya. Nah, penetapan naam ibadah kepada Allah saja, ya. Baik, ini bukan tauhid. Harus dua-duanya. Menafikan kesembahan selain Allah menafikan ibadah kepada selain Allah, kemudian menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Ini baru namanya tauhid. Nah, ini merupakan makna kalimat dari kalimat la ilaha illallah. Selesai dari penjelasan ayat yang kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa ijtanibu tawhid. Baru dua ayat sudah capek. Jam 5, sekarang jam berapa? Lagi ya. Kita baca satu dalil lagi. Dalam 10 menit selesai. Qala Syekh Muhammad Al-Najdi rahimahullahu taala wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, wa qada ay amara wa wasa, dan Allah telah memerintahkan dan mewasiatkan, atau rabbmu telah memerintahkan, alla ta'budu, agar kalian jangan beribadah illa iyyahu, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidain ihsana, dan Allah telah mewasiatkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Al makna ijmali lil ayat, makna secara umum dari ayat yang الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسوله أن يعبد وحده دون ما سواه. Ayat ini berisi penghadaran bahwasannya Allah سبحانه وتعالى memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan para rasulnya agar Allah saja yang diibadahi, ya, duna masiwa, dan bukan selainnya. Jadi Allah memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan para rasulnya, nah, agar Allah saja yang diibadahi, bukan selainnya. Wa an yuhsinal walidu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'l, dan Allah telah mewasiatkan, ya, agar seseorang itu berbuat baik kepada seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, kepada kedua orang tuanya, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik dengan perkataan atau perbuatan. Wala yusiu ilaihim, dan tidak berbuat jahat, tidak berbuat jelek kepada keduanya, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan, ya, tidak menyakitinya, tidak mengganggunya. Li annahumal ladzani qama bi tarbiyatihi fi hali shighri wa ba'di, karena keduanya lah yang telah menterbiahnya, yang telah mendidiknya, yang telah mengasuhnya, ketika dia masih kecil dan ketika dia masih lemah, ketika dia belum bisa apa-apa, masih kecil, kedua orang tuanya lah, ya, nah, yang melakukan tarbiyah, yang mengasuh, yang mendidik. Nah, hatta qawiya wa shadda, sampai anak tersebut menjadi kuat dan mapan, sampai anaknya kuat, mapan, mandiri. Baik, kedua orang tua lah yang mentarbiyah kita, mendidik kita sejak kita kecil, ya. Sejak kita masih lemah, belum bisa apa-apa, ya. Kedua orang tua kita lah yang menjaga kita, memelihara kita, yang bahkan, nah, mereka terkhusus para ibu, ya, kurang tidurnya, ya, begadang malam, ya, harus begadang malam, apalagi kalau anaknya baru lahir, ya, masih kecil, harus bangun malam, nah, memberinya susu, ya, atau anaknya, nah, buang air kecil, ya, atau BAB, harus membersihkan, harus menceboknya, dan seterusnya. Dijaga anaknya, ada nyamuk yang terbang, ya, nah, diusir, supaya nggak hinggap di tubuh anaknya. Subhanallah. Bagaimana orang tua kita menjaga kita sejak kita dari lahir. Menjaga kita sejak kita lahir. Dijaga betul-betul. Dan sampai, nah, terkena sesuatu yang membahayakannya. Ya. Nah, dalam keadaan kita masih lemah, belum bisa apa-apa, ya, berikan tarbiyah, pendidikan, pengasuhan, ya, dipelihara, dijaga dengan baik. Dan menjaga, memelihara anak kecil itu butuh waktu, ya, mengorbankan tenaga, ya. Nah, mengorbankan waktu istirahat, kadang waktunya tidur nggak tidur, dan demikian seterusnya. Ini pengorbanan kedua orang tua kita. Yang bapak-bapaknya, nah, harus cari maisha, ya. Nah, ada yang harus jadi tukang bangunan, ada yang harus jadi tukang ini, ada yang harus jualan ini, jualan itu. Nah, ya, untuk biaya makan, minum anak-anaknya, istrinya, untuk beli popok misalnya, dan seterusnya. Ini perjuangan kedua orang tua. Begitu besarnya mereka, nah, jasa mereka, begitu besarnya jasa mereka, perjuangan mereka pada kita sebagai anak. Maka Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, ya, antara ihsan bil walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, setelah perintah, nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsan. Agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya? Nah, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, Allah gandengkan dengan apa? Naam. Perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan agungnya, ya, naam, besarnya hak kedua orang tua kita. Agungnya, besarnya hak kedua orang tua kita. Pentingnya kita untuk berbuat ihsan, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian kata Syekh, munasabatul ayatil bab, hubungan ayat di atas dengan pembahasan tauhid. Anna tauhidah wa atadil hukuk wa aujabul wajibat. Bahwasanya tauhid itu, ya, adalah hak-hak yang paling tinggi, ya, dan kewajiban yang paling wajib. Karena Allah bada'a bihi fil ayat, karena Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tauhid di ayat ini. Nah, wala yabtadi'u illa bil ahmu, dan Allah tidak memulai kecuali dengan sesuatu yang paling penting, kemudian yang paling penting berikutnya, kemudian yang paling penting berikutnya. Allah memulai di dalam ayat ini dengan perkara yang paling penting, yaitu tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yastafadu minal ayat, faedah yang bisa diambil dari ayat di atas. Al-ula yang pertama, anna tauhidah wa awalu ma amarallahu bihi minal wajibat. Bahwasanya tauhid adalah kewajiban pertama yang Allah perintahkan. Wa huwa awalul huquq al-wajibah 'alal 'abd. Dan dia adalah hak yang wajib yang pertama yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Akhirnya yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah min an-nafi wal isbat. Ayat ini mengandung makna kalimat la ilaha illallah. Ya, mengandung nafi dan isbat, penetapan. Ya. Penafian sesembahan selain Allah dan penetapan ibadahnya kepada Allah saja. Fafiha dalilun ala anna tauhida la yaqumu illa ala nafi wal isbat. Ayat ini ya menunjukkan bahwasanya tauhid itu nanti tidak akan tegak kecuali dengan nafi dan isbat, penafian dan penetapan. Nafi ibadati amma siwa amma siwallah, yaitu menafikan ibadah dari selain Allah, menafikan ibadah pada selain Allah, wa ihbati halil, dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kama sabak, sebagaimana yang telah berlalu. Asalisa yang ketiga, adzamatu haqqil walidain, agungnya hak kedua orang tua. Haitsu ataka haqqahuma ala haqqi, dan di mana Allah mengatafkan ya, Allah mengatafkan hak kedua orang tua, naham ala haqqihi, ya, salah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menyebutkan haknya untuk diibadahi, ya, Allah menyebutkan hak kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan agungnya hak kedua orang tua kita. Wajah fil martabah tsaniyah, dan datang hak kedua orang tua kita pada martabah tingkatan yang kedua. Pada tingkatan yang kedua. Baik. Ar-rabi'ah yang keempat, wujubul ihsan ilal walidaini bi jami'i anwa'il ihsan. Wajibnya berbuat ihsan kepada kedua orang tua dengan seluruh jenis perbuatan ihsan. Li'annahu lam yakhussu naw'an min duna naw'. Karena Allah tidak mengkhususkan jenis-jenis ihsan tertentu, tidak, tapi semua jenis kebaikan. Nah, hendaknya kita berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita dengan semua jenis-jenis kebaikan. Nah, kemudian yang kelima, tahrimu uquqil walidain. Haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Nah, haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Nah, selesai dari penjelasan ayat wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah memerintahkan, atau Rabbmu telah memerintahkan, agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Dan Allah telah memerintahkan, atau Rabbmu telah memerintahkan, agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik. Dengan selesainya penjelasan ayat yang ketiga tadi, maka insyaallah dengan selesai pula pertemuan kita pada sore hari ini. Sebenarnya masih banyak bab ini atau dalil-dalil yang ada pada bab ini. Nah, ada beberapa ayat, kemudian hadis Adi bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang masuk pada bab ini. Namun insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi. puasa. Ada yang jelas dengan penjelasan tadi? Okay. Dan memang ditujukan para mubtadiin, para pemula. Para pemula. Baik, barakallahu fikum. Kemudian sebelum kita tutup, ya, bagi antum yang pengen mendapatkan kitab, ya, bisa antum mungkin cari di toko-toko kitab, ya. Atau kalau tidak dapat di toko-toko kitab tersebut, karena memang cari kitab mulakhas ini cukup sulit, ya, di toko-toko kitab yang ada di negeri kita. Sehingga kalau ada yang berminat untuk memfotokopi, maka siap untuk membantunya, insyaallah. Kami bawa nanti pada bulan yang akan datang, insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, yang berminat di pasal kami atau siapa, tuan, nah, bisa diamanahi menyampaikan kepada kami, insyaallah taala. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelirunya serta salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan dan kesalahan tersebut. Naam. Baik, saya akhiri. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.